Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada pagi hari ini Allah Azza wa Jal memberikan kemudahan dan kesempatan kepada kita semua hingga di sini pada saat ini kita turut hadir menghadiri kajian rutin kita setiap subuh pagi, yang mana dalam kajian ini kita membahas atau mempelajari kitab Kitabu Tauhid yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah memasuki atau masih dalam rangkaian bab Minasyirki Iradatul Insan Bi'amalih Dunya. Bab termasuk dari kesyirikan seseorang beramal karena dunia atau mengharapkan dunia. Pada pagi hari ini kita akan membacakan hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh pada bab ini, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita, ta'isa waswan takasa wa idha shika falan takasha. Celaka abdud dinar, hamba dinar. Dinar adalah mata uang yang terbuat dari emas. Barakallahu fikum. Dinamai dengan abdud dinar karena hatinya lebih terikat dengan uang tersebut daripada keterikatan terhadap robnya, sehingga oleh karena itu segala upaya dan tujuannya lebih dia prioritaskan ke sana. Dia lebih mengutamakan hal ini daripada ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dan Rasulnya. Sehingga oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, ta'isa abdud dinar, celaka hamba ad-dinar. Ta'isa abdud dirham, celaka abdud dirham, hamba dari dirham. Dirham mata uang dari perak ketika itu. Pembahasannya sama seperti abdud dinar. Intinya di sini dia, barakallahu fikum, keterikatan dia terhadap duniawi, terhadap harta, lebih daripada keterikatan dia kepada penciptanya. Ta'isa abdul khamisah, celaka abdul khamisah, hamba dari khamisah, sejenis pakaian yang bergaris-garis, pakaian yang indah, yang bagus, sehingga disebutkan di sini. Ta'isa abdul khamilah, sama juga sejenis pakaian. In wa'tiya rodiya, kalau seandainya dia diberi, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, radhiya, Wa illam yu'ta sakhita. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan pemberian dari Allah Azza wa Jal, maka dia akan murka. Dia tidak sabar. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, waqad arada al-muallifu bi hadzal hadits an yatabayyana anna minan nasi man ya'budu ad-dunya. Dan al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menjelaskan di dalam hadis ini, nah, bahwasanya hadis ini ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa ada dari sebagian orang yang justru dia beribadah kepada dunia, bukan beribadah kepada Allah Azza wa Jal, sehingga dia betul-betul tunduk terhadap dunia, dan itu dijadikan sebagai hal yang dia prioritaskan, yang selalu dia jadikan tujuan utamanya. Fayardabu idza fuqidat wa yarda idza wujidat. Maka dia akan marah ketika dunia itu hilang, dan sebaliknya dia akan ridho apabila dunia tersebut didapati. Walihada samman Nabi sallallahu alaihi wasallam man hadza sya'nuhu 'abdan laha. Sehingga oleh karena ini An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai orang yang seperti ini keadaannya sebagai hamba. Hamba terhadap dinar, dirham, khamisah dan khamilah. Wahada man ya'ni bijam'il mal min adh-dhahab wal fiddah fayakunu muradan bi 'amalihi ad-dunya wal 'iyadhu billah. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'isa wan takasa. Celaka dan berbalik keadaannya, yakni dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Justru kecelakaan tersebut selalu mendatanginya. Ketika hilang lalu datang lagi. Barakallahu fikum. Bahkan dikatakan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza syika falan taqasha. Wa idza syika falan taqasha. Kalau seandainya dia tertusuk duri, falanta kosya, dia tidak sanggup untuk mencabut duri tersebut, untuk menghilangkan duri tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadith ini Nabi SAW menyebutkan ta'isa wanta kosya wa idha syika falanta kosya. Maknanya khabar, pemberitahuan, celaka, dan terus mendapatkan kecelakaan. Dan bahkan ketika dia tertusuk duri, dia tidak sanggup untuk mencabut duri tersebut. Ini adalah khabar, akan tetapi di sini maknanya adalah doa. Nabi SAW mendoakan dengan kecelakaan yang seperti ini, luar biasa. Nah, dikarenakan dia hanya peduli terhadap dunia. Sehingga oleh karena itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan untuknya agar dia mendapatkan kecelakaan, dan bahkan dia tidak mendapatkan dunia sedikit pun. Nah, dia tidak mendapatkan dunia sedikit pun. Barakallahu fikum. Dan dia tidak mampu untuk menghindari segala hal yang tidak dia inginkan. Sampai-sampai tertusuk duri pun dia tidak sanggup untuk mencabutnya. Nah, barakallahu fikum. Dan bahkan yang seperti ini, nawaya, niat, keinginan yang seperti ini bisa jadi sampai kepada kesyirikan. Nah, waqad yasilu ila syirki indama yasudduhu dzalika an ta'atillah hatta asbaha la yardha illa lil mal wa la yaskhatu illa lahu. Sampai Hal yang seperti ini bisa jadi menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan ketika niat-niat yang seperti ini menghalangi dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dia tidak ridho kecuali untuk harta, dan dia tidak marah kecuali untuk harta pula. Dan dia menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Maka didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang sangat luar biasa. Didoakan kejelekan agar dia binasa, dan dia tidak didoakan agar tidak mendapatkan dunia sedikit pun, dan justru supaya malapetaka selalu mampir, selalu sampai kepada dia, sampai, dan dia pun tidak sanggup untuk menghindar dan menyelamatkan diri dari malapetaka tersebut. Falana lal matlub, sehingga oleh karena itu dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dan dia juga tidak bisa menghindarkan dirinya dari apa yang dia takuti dan dari apa yang dia khawatirkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, tuba li 'abdin akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah ash'atha ra'suhu mughabbaratan qadamahu in kana fil hirasah kana fil hirasah. Tuba bagi seorang hamba yang selalu memegang tali kekang kudanya fi sabilillah, tali kendali kuda tunggangannya fi sabilillah. Ini kebalikan dari jenis yang pertama tadi. Tadi didoakan dengan kejelekan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana keinginannya hanya dunia. Dia marah ketika tidak mendapatkan dunia, dan dia akan senang bahagia ketika dia mendapatkan dunia. Tidak peduli lagi akan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak peduli lagi syariat. Keinginannya hanya untuk menumpuk harta. Didoakan kecelakaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan, dan justru hal-hal yang dia hindari akan sampai kepadanya. Barakallahu fikum. Ketahuilah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberi dan melarang, melainkan karena hikmah, karena sebuah hikmah, sebuah tujuan yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia terhadap orang yang dia cintai dan juga terhadap orang yang tidak dicintai oleh Allah. Buktinya orang-orang kafir juga mendapatkan kenikmatan duniawi. Akan tetapi lantaran dunia tersebut hanya ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak lebih dari sayap dari seekor nyamuk. Itu dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kenikmatan duniawi tersebut kepada orang-orang kafir, karena dunia itu ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan agama kecuali terhadap orang yang Allah cintai. Barakallahu fikum. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, terhadapnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan dia dalam perkara agama. Allah memberikan agama kepada orang yang Allah kehendaki kebaikan padanya. Berbeda dengan dunia, Allah memberikan dunia terhadap orang yang Allah cintai dan juga terhadap orang yang tidak Allah cintai. Bahkan Allah memberikannya terhadap orang yang Allah murkai. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu wajib atas seorang muslim untuk bersyukur ketika dia mendapatkan dunia, bersyukur kepada Allah dan dia menisbatkan kenikmatan tersebut kepada Allah, dan sebaliknya dia bersabar ketika dia mendapatkan musibah. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan mu'min, seorang yang beriman dalam setiap hal, baik keadaannya mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Nah, in asabathu syarra syakar fakana khairallah, kalau seandainya dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur dan ini menjadi sebuah kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra sabar, kalau seandainya dia mendapatkan na'am musibah madarrah, maka dia bersabar dan ini merupakan kebaikan untuknya dalam setiap keadaan. Akan tetapi orang yang didoakan kecelakaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaannya na'am selalu pertimbangannya selalu dalam hal duniawi. Ketika dia diberi, dia ridho. Ketika dia tidak mendapatkan, dia murka. Wal'iyadu billah. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan untuknya. Kebalikannya, na'am, tuba li'abdin. Tuba bagi seorang hamba yang selalu memegang tali kendali kudanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjihad fi sabilillah. Nah, barakallahu fikum. Tuba, nah, ada dua makna disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah ismu tafdil dari kata at-tayyib. Nah, maknanya bagaimana? Atyabu halin, keadaan orang ini paling baik. Nah, maknanya orang yang memiliki keadaan seperti ini, keadaannya paling baik. Ini makna yang pertama. Tuba bagi seorang hamba, keadaan paling baik bagi seorang hamba yang memiliki sifat-sifat yang akan disebutkan di dalam hadis ini. Nah, makna yang kedua, nah, adalah sebuah pohon di dalam jannah, sebuah pohon di dalam surga, sebagaimana yang diriwayatkan barakallahu fikum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mengatakan qala rajulun ya Rasulullah wa ma tuba, berkata seseorang kepada Rasulullah, apa itu tuba? Beliau menjawab, syajaratun fil jannah masirata mi'ati sana, sebuah pohon di dalam jannah yang mana orang yang berjalan di bawahnya itu bisa selama 100 tahun. Nah, bisa selama 100 tahun, itu lebar pohonnya, orang yang berjalan di bawahnya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Dua maknanya sama-sama baik. Didoakan untuk mendapatkan tuba, yakni didoakan supaya masuk jannah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya bahwasanya orang ini yang memiliki sifat-sifat yang akan disebutkan di dalam hadis memiliki keadaan yang paling baik. Bagaimana sifat-sifatnya? Yang pertama adalah akhidun bi'inani farasihi fi sabilillah. Dia selalu memegang tali kendali kudanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy'atha ra'suhu, rambutnya kusut. Nah, mughabbaratan qadamahu, dan kedua kakinya itu berdebu. Nah, kedua kakinya berdebu. Dia tidak peduli dengan keadaan dia, fisiknya dia. Yang jelas dia selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berada di dalam amalan-amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dia tidak peduli dengan keadaannya. Nah, barakallahu fikum. Tidak peduli dengan keadaannya, apakah pakaiannya lusuh, apakah kakinya itu berdebu. Naam, yang jelas dia selalu berada di jihad fi sabilillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. In kana fil hirasah kana fil hirasah wa in kana fis saqah kana fis saqah. Dan dia tidak peduli dimanapun dia ditempatkan oleh komandan pasukannya, dia tidak peduli apakah dia ditempatkan di tempat atau di pasukan yang paling terdepan, ataupun dia hanya ditempatkan pada bagian yang jaga-jaga keamanan saja ketika pasukan istirahat. Naam, barakallahu fikum, dia diperintahkan untuk menjaga al-hirasah, untuk menjaga pasukan dan bekal-bekal barang-barang persenjataan dan yang lainnya yang dimiliki oleh pasukan. Dia diperintahkan untuk menjaga hal itu semua. Nah, secara kedudukan dia tidak peduli. Dimanapun dia ditempatkan, dia tidak peduli. Wa in kana fis-saqah kana fis-saqah. Kalau seandainya dia ditempatkan pada as-saqah, maka dia akan berada pada posisi tersebut. As-saqah ini adalah bagian sekelompok pasukan yang bertugas berada di belakang pasukan. Tugasnya apa? Tugasnya adalah memunguti hal-hal yang tertinggal dari pasukan tersebut, atau menemani pasukan-pasukan yang tertinggal. Posisinya berada di as-saqah, di belakang. Dan dia pun tidak peduli di mana posisinya. Menunjukkan bahwasannya dia itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dengan pujian, tidak perlu dengan sanjungan orang-orang. Nah, kalau seandainya dia ditempatkan di depan, dia akan berada di depan. Kalau seandainya ditempatkan demi kemaslahatan pasukan untuk berada di belakang atau hanya sebatas menjaga-jaga, maka dia berada pada tempat yang ditentukan kepadanya. Nah, barakallahu fikum, menunjukkan bahwasannya dia betul-betul ikhlas di dalam menjalankan jihad fi sabilillah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan keadaan orang seperti ini, inista'dzana lam yu'dzan lahu. Kalau seandainya dia meminta izin untuk masuk, untuk bergabung dengan keadaan fisik dia seperti itu, maka dia tidak akan mendapatkan izin. Dia tidak memiliki nama di tengah-tengah manusia, tidak memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia, sehingga orang-orang tidak mengenal dia. Kalau seandainya dia minta izin untuk bergabung, dia tidak akan diizinkan. Wa in syafa'a falam yushaffa, lam yushaffa. Dan kalau seandainya dia berupaya untuk memberikan syafaat, berupaya untuk menjadi perantara antara orang lain, naam, maka dia tidak akan bisa memberikan syafaat karena dia tidak memiliki kedudukan. Nah, barakallahu fikum, menunjukkan bahwasannya dia tidak memiliki posisi di tengah-tengah umat, dan itu pun dia tidak peduli. Nah, dia tidak peduli. Yang jadi keinginan dia adalah beribadah, selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak suka menonjolkan diri sehingga dia tidak terkenal dan tidak diketahui. Nah, padahal dia wali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sampai-sampai ketika dia ingin bergabung, dia tidak diperbolehkan. Ketika dia menjadi perantara, maka dia tidak akan bisa menjadi perantara karena dia tidak dikenal. Nah, ini menunjukkan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa orang, bahkan banyak, yang mana dia tidak memiliki kedudukan di tengah-tengah umat manusia, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Nah, dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang penting. Nah, kita bisa mengambil pelajaran yang penting. Yang pertama adalah bahwasanya manusia itu terbagi menjadi dunia, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah abdud dunya, hamba sahaya dari dunia. Barakallahu fikum, yang sifat-sifatnya disebutkan di dalam hadis tersebut, sehingga Nabi mendoakan kecelakaan pada dirinya. Dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, justru apa yang dia khawatirkan, naam, dia akan menghampiri dia dan dia tidak bisa selamat dan tidak bisa menyelamatkan diri dari musibah tersebut. Wa idza syika falan taqasha. Kalau seandainya dia tertusuk duri, maka dia tidak akan sanggup untuk mencabutnya. Yang kedua adalah Abdullah, hamba Allah Azza wa Jal. Dia tidak peduli bagaimana penilaian orang terhadap dirinya. Nah, tidak memiliki kedudukan di tengah-tengah umat manusia, akan tetapi kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Nah, yang kedua, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh, annalladzi laisa lahu hammun ila dunya qad tataqallabu alaihi al-umur, bahwasanya orang yang mana dia hanya menginginkan dunia bisa jadi justru berbalik keadaannya. Yang tadinya dia mendapatkan dunia, justru dia akan mendapatkan kecelakaan. Wala yastati'ul khulasu min adna adiyatin wa hiya asyauka, bahkan dia tidak bisa selamat atau menyelamatkan diri dari gangguan yang paling ringan. Nah, sebatas tertusuk duri saja dia tidak sanggup untuk selamat darinya dan untuk menghilangkan duri tersebut, dia tidak bisa. Nah, berbeda naam dengan orang yang hazim, orang yang memiliki pikiran yang sangat jauh, dia memikirkan sesuatu yang lebih berarti daripada dunia. Nah, barakallahu fikum, yang mana dia tidak peduli dengan dunia, justru dia menginginkan akhirat sampai-sampai dia melupakan dunia. Nah, sampai-sampai dia melupakan dunia sehingga dia tidak memiliki kedudukan dan dia tidak dianggap di tengah-tengah manusia. Barakallahu fikum. Berikutnya, anna dunuwa martab annahu yanbaghi liman jahada fi sabilillah alla takuna hammuhu almaratib. Bahwasanya barang siapa yang berjihad fi sabilillah, hendaknya tujuannya jangan untuk mendapatkan upah atau gaji, akan tetapi justru yang dia harapkan adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu dia tidak peduli dimanapun posisi yang dia tempatkan demi kemaslahatan pasukan. Anna dunuwa martabatil insan indan nas la yastalzim minhu dunuwa martabatihi indallah. Bahwasanya rendahnya posisi atau kedudukan seseorang di tengah-tengah manusia tidak mengharuskan bahwasanya kedudukannya juga rendah di sisi Allah. Seperti orang ini, nah, sangat rendah kedudukannya di tengah manusia. Sampai-sampai kalau seandainya dia meminta izin untuk masuk atau bergabung tidak diizinkan. Berupaya untuk memberikan syafaat dan dia juga tidak bisa. Nah, akan tetapi barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan untuknya tuba baginya. Apa itu tuba? Ada dua makna. Keadaannya adalah keadaan yang paling baik atau dia mendapatkan surga. Tuba adalah salah satu nama dari pohon yang berada di dalam al-jannah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga hati-hati kita dan selalu barakallahu fikum membimbing kita terhadap apa yang Dia cintai dan Dia ridhoi dari setiap amalan dan perbuatan-perbuatan kita. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.